seng ada nimpalin. Sepi-sepi karasa hidup pedih dilema. Petang setatang nahang ragan beli. Beli-beli geloten jatia. Manis ane rasa yang rikala tresna. Matamu rasa ada rasa daman, ada rasa liang yang subuh. Bank yang beli, beli-beli, galetin jatian.